Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita sambung sekarang. Ya, fala makana hadha syirku fi rububiyya mawjudan fin nas. Sampai sini kan? Kalau tidak salah. Setelah kemarin, sebelumnya Ibn Abil Is menyatakan, ya, walau makana asyirku fi rububiyyah ma'luman limtina'in dan nasi kullihim. Ya, maka tatkala kesyirikan dalam tauhid rububiyyah itu sudah diketahui, ya, kemustahilannya, ya, yang ada di tengah-tengah manusia, yaitu dengan patokan penetapan dua pencipta yang semisal dalam sifat-sifat dan perbuatannya, maka sebagian kaum musyrikin mereka berpendapat bahwa ada sang pencipta yang lain yang menciptakan sebagian alam ini yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang dikatakan oleh kaum As-Sanawiyah, ya, terkait zulmah, bahwasanya az-zulmah, kegelapan, ialah yang menciptakan keburukan. Juga yang dikatakan oleh kaum Qadariyah yang menyatakan perbuatan hamba itu adalah diciptakan oleh hamba, dan sebagaimana juga dikatakan oleh kaum Al-Falasifah Ad-Dahriyah, ya, terkait harakatil aflak, ya, pergeseran benda-benda angkasa atau harakatil nufus, ya, gerakan-gerakan jiwa au ajsam at-tabi'iyah atau, ya, gerakan-gerakan tubuh secara natural, secara alami, semisal gemetar. Fa inna haula'i yusbituna umuran muhdatsatan biduni ihdatsillahi iyyaha. Maka mereka menetapkan berbagai perkara yang baru yang tanpa ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang baru tersebut. Wa hum musyrikuna fi ba'di rububiyyah wa katsirun min musyrikil arab wa ghairihim qad yadunnu fi alihatihi syai'an min naf'in aw durrin. Maka mereka adalah musyrikin Arab, ya, mereka juga menyekutukan Allah dalam sebagian rububiyah, di samping pengakuan mereka bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Qul may yarzuqukum, ya, siap katakan, siapakah yang memberikan rezeki pada kalian? Mereka menjawab, Allah. Wala in sa'tahu man khalaqas samawati wal ard. Saya qulun Allah. Mereka mengakui, tapi juga mereka, ya, menyekutukan Allah dalam sebagian rububiyah. Sehingga sebagian musyrikin Arab ini mayoritasnya, bahkan kata Ibn Abil Is, mereka bahkan menyangka bahwa pada sebagian alam ini itu sebagian alam ini, ya, yang ada manfaat mudaratnya itu bisa diberikan oleh berhala-berhala mereka biduni ayyahu Allahu dalik, tanpa Allah menciptakan hal tersebut. Ya, sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, tafadhal di sini, Pak Majid. Kencengin dikit suara Pak Majid. Bayyana al-Qur'anu butlan kama fi qouli ta'ala mattaqala Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idan la dhahaba kullu ilah. Idan la dhahaba. Idan la dhahaba kullu ilah bima khalaqa wa ta'ala ba'duhum ala ba'd. Fata'ammal fil amr itu Pak Majid. Fata'ammal hadzal burhan. Ha, maaf. Fata'ammal hadzal burhan al-bahir. Bi hadzal lafdu. Bi rafdi ya Ustaz. Mulai lagi. Bi hadzal lafdi al-wajizi al-zahiri. Fa innal ilaha al-haqqi. Fa innal ilaha al-haqqi. Al-haqqa. Isimina. Al-haqqanya na'at. Fa فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عبده إلى عبده إلى عبده النفع إلى عبده عبده النفع ويدفع عنه الضر فلو كان معه سبحانه سبحانه إلى ويدفع عنه الضر فلو كان معه سبحانه إلى إلهٌ آخر آخر يشركه في ملكه في ملكه لكان له خلق وفعل نعم وحينئذ فلا ينظر تلك الشركة بل إن وحين إذن فلا يرضى تلك الشركة طيب حسبك مهلا بجانيا pelan-pelan kamu رجع berarti di rumah ya lupa sibuk salam ya qala asy-syarih rahimahullah ta'ala falamma kana hadha syirku fi rububiyah, maka tatkala kesyirikan rububiyah ini mawujudan ini ada ya, finnas, di tengah-tengah manusia syirik rububiyah ya ikhwan ini syirik rububiyah gak main-main padahal rububiyah itu adalah sebuah i'tiqad, sebuah tauhid yang sudah fitrah yang sudah Allah fitrahkan kepada manusia ya, jadi ketika sang hamba berbuat syirik, ini gak main-main maka kebejatan syirik ini luar biasa. Padahal Nabi bersabda kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Di atas fitrah maksudnya dia mengetahui bahwa Allah lah sang pencipta yang memiliki rububiyah. Ya. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Ya. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Itu jelas ayat-ayatnya. Ayat maupun hadis yang berbicara tentang tauhid rububiyah yang sudah Allah patrikan di kalbu setiap hamba. Maka ketika kesyirikan di rububiyah ini terjadi di tengah manusia, bayyana al-Qur'anu butlanahu. Maka Al-Qur'an menjelaskan kebatilannya. Ya, Al-Qur'an menjelaskan kebatilan dari ya kesyirikan di tauhid rububiyah. Jadi di sini Ibnu Abil Is hendak menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Yaitu dengan menyebutkan di sini bahwa ya, bahwa Allah lah yang menciptakan segala makhluk. Segala makhluk. Kama fi qawlihi ta'ala matakhadallahu min waladin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya mattakhadallahu min waladin Allah tidak memiliki anak wa ma kana mahu min ilahin dan tidak ada ilah yang bersama dengan Allah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa kalau begitu ada ilah yang lain bersama Allah maka setiap ilah akan pergi bima khalaqa dengan apa yang telah dia ciptakan wala ala ba'duhum ala ba'din dan mereka akan saling mengalahkan satu sama lain. Kan begitu? Ya. Di sini Allah menetapkan Allah tidak memiliki anak. Ta'ala Allah an dzalik. Ya. Kenapa? Karena kalau ada anak, maka anak ini akan mewariskan kekuasaan. Enggak ada yang demikian. Atau nanti anak akan berserikat dengan bapaknya dalam masalah kekuasaan rububiyah dan Allah di ya disucikan dari hal tersebut naudzubillah dan juga ya di sini wa ma kana ma'ahu min ilahin dan tidak ada ilah bersama Allah kenapa karena kalau ada ilah yang lain di samping Allah tentulah ada persaingan persaingan dalam masalah penciptaan, pengaturan alam semesta, ya, dalam masalah tasarruf, kewenangan, nah ini pasti ada persaingan. Nah, kalau memang ada demikian, dan kalau begitulah dahaba kullu ilahin bima khalaq, maka pastilah masing-masing ya, ilah, masing-masing Tuhan akan pergi dengan apa yang telah diciptakan. Wala ala ba'du ma la ba'din. Maka semuanya masing-masing akan mengalahkan satu sama lain. Ya, satu sama lain. Nah. Ya. Jadi di sini kalau saya tanya ini Syekh beristinbat tentang tauhid apa ya, Pak? Ya. Wa ma kana Allahu ma hu min ilahin. Ini istinbat tauhid apa ini, Syekh? Untuk menetapkan tauhid ini hanya pada Allah. Tauhid rububiyah, uluhiyah, apa asma sifat? Hah? Apa? Syekh Yanto Abu Akila. Lah. Ya. Ilahiyah. Nanti kita akan bahas. Wa ma kana ma hu min ilahin. Ya. Bukan wa ma kana la ma hu min rabbin. Enggak demikian, tapi min ilahi. Ya. Kata amal, kata beliau. Ya. Maka perhatikanlah. Ini takrir dari Syekh ya, dari Ibn Abil Is tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah kesyirikan, kemudian masuk ke uluhiyah. Ya, beliau menetapkan dengan tauhid rububiyah ini yang natijahnya apa, hasilnya apa? Yaitu bahwasanya barang siapa yang mengenal Allah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki rububiyah, maka dia tentu tidak akan beribadah kepada selain Allah. Tentu dia hanya akan menyerahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir mengenai ayat "U'budullah, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladziina min qablikum." Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian Allah yang telah menciptakan kalian dan yang sebelum kalian. Kata Ibnu Katsir, madmunah, madmunuhu, kandungan ayat ini adalah Khaliq, Ar-Razik, Al-Malikud Dar, wasakinuha wa raziquhum fa hadha yastahiqu an yu'bad wahda wa la yushriku bihi ya ghayru. Maka kandungan ayat ini bahwa dialah Allah sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang menguasai ya kekuasaan ini, yang memberikan rezeki dan seterusnya, dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah dan selainnya tidak, dan dia tidak boleh disekutukan dengan selainnya. Wala yusyriku bihi ghayrahu. Bukan ghayruhu, ghayrahu ya. Dan tidak boleh disekutukan dengan selainnya. Nah. Kemudian ya, mengenai ayat yang dibawakan oleh Ibn Abi Zaid, beliau menyatakan kata amal. Ya, maka perhatikanlah firman Allah ini. Mata khadallahu min waladin wa makana ma'hu min ilah. Idan la dahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'din. Maka perhatikanlah hadzal burhanal bahira. Ya, bukti dalil hujjah yang sangat bahir ini, sangat brilian ini. Bi hadzal lafzil wajiz adh-dhahir, dengan lafaz yang ringkas yang nyata. Fa innal ilaha al-haqqa, karena ilah yang hak, la budda ayyakuna khaliqan fa'ilan. Maka mestilah dia yang mencipta. Dialah fa'ilan, yang memiliki kewenangan, yang melakukan kewenangan, yang bertindak, yang mengatur alam semesta. Yusilu abidihi ila abidihi an-naf'a. Dialah yang akan memberikan kepada hambanya manfaat. Wa yadfa'u anhu ad-dhurra, yang akan menolak dari hamba-hambanya kemudaratan, bahaya. Kalau kana ma'ahu subhanahu ilahun akharu, kalau saja memang ada ilah yang lain di samping Allah, yasrakuhu fi mulkihi, yang nanti ya ilah yang lain, Tuhan yang lain itu nanti ya terlibat atau diberserikat punya saham dalam kekuasaan Allah, lakana lahu khalqun wa fi'lun. Tentulah sang Tuhan yang baru itu, yang di samping Allah tentu, yang baru yang di samping Allah itu, tentulah dia memiliki penciptaan, tentulah dia memiliki perbuatan, pengaturan alam semesta, menghidupkan, mematikan, ya, pemberian rezeki pada hamba, menolak mudarat dari hamba, memberikan manfaat dari hamba. Tapi mana? Wahina idin palayar datirka syarikata. Maka kalau begitu, ya Allah tidak ridho. Nah, atau masing-masing satu sama lain itu dia tidak akan ridho terhadap serikatnya. Ya, kongsinya tadi yang berkongsi dengan ya, satu Tuhan yang tadi. Ini ada dua Tuhan nih. Nah, ada dua Tuhan. Masing-masing ya punya tasarruf, ya punya tadbir, pengaturan, punya kewenangan, punya hal-hal penciptaan. Ya, punya kewenangan mau menghidupkan, mau mematikan seperti pembahasan yang sebelumnya. Yang satu pengen menghidupkan pada satu zat yang sama di waktu yang sama, Tuhan yang satu lagi, oh enggak, kita matikan aja pada zat yang sama di waktu yang sama. Tentulah dia tidak akan redho. Ya, begitu kan? Misal, ya, kemarin katanya ada dua negara adidaya, Amerika dan Soviet. Soviet era komunis, ya, Soviet. Dua negara ini besar. Ya, Amerika maunya begini, Soviet maunya begitu. Nah, ini kan katanya dua-duanya negara adidaya. Ya, super power gitu. Nah, punya senjata yang masya Allah, mutakhir. Ya. Mau Soviet maunya begini, Amerika maunya begini, enggak ketemu. Akhirnya idan ya ladahaba, keduanya pergi masing-masing dengan komplotannya. Amerika bikin NATO, Soviet bikin Pakta Warsawa. Nah, semuanya gontok-gontokan. Enggak mungkin ya. Kalau memang di alam ini ada dua ilah atau lebih, maka masing-masing ilah, masing-masing Tuhan akan tempur. Ya, Dewi Sri versus Siddhartha Gautama versus Jesus Kristus versus siapa lagi tuh? Kong Hindu, yang apa di Cina, Kong Ucu, ya, Baba Hong atau siapa nama dewanya. Ya. Terus lawan yang tuhan-tuhan animisme, terus lawan lagi tuhan orang Jepang, Matahari, ya. Shinto. Terus lawan arwah-arwah halus, tuhannya animisme. Terus lawan bla bla begitu banyak. Segala macam. Perang nanti, ya. Oh begitu. Ya. Bal in qadara ala qahri dhalika asy-syariki wa tafarrudihi bil milki wal ilahi dunahu fa'ala. Nah ini kata Syekh berikutnya Ibnu Abi Al-Is. Bahkan jika dia mampu untuk mengalahkan syarik tadi, ya, pesaing dia tadi, syarik ya, kongsian dia tadi, sekutu dia tadi dalam masalah Tuhan ya. Ada blok barat, blok timur, kamu Tuhan barat, aku Tuhan timur, misalkan kayak begitu, na'udzubillah. Ya, kayak kemarin Soviet sama Amerika, gitu kan bersaing. Seandainya dia mampu mengalahkan ya, sekutunya tadi, wa tafarrudihi bil mulki, dan dia mampu berkuasa sendiri dalam kekuasaan, wal ilahiyyati dunahu, dan menjadi ya, menjadi Tuhan tanpa ada ya, dunahu tanpa ada tuhan-tuhan yang lain, tanpa ada tuhan pesaing, fa'ala, pasti dia telah melakukan, kan begitu. Enggak mungkin dia berbagi kekuasaan. Lihat tuh Amerika, Soviet, enggak mau dia berbagi kekuasaan. Walaupun udah ada blok barat, Pakta Warsawa, blok timur, apa namanya? Blok barat NATO, blok timur Pakta Warsawa. Tetap aja enggak mau, gontok-gontokan terus. Ya, enggak bisa. Ancam-ancaman terus. Wa illam yaqdir ala dhalik. Nah, kalau dia enggak mampu, ini belum dibaca ya. Nah, belum dibaca. Ya, tafadhal, Syekh Marwan. Wa illam yaqdir ala dhalik, infarada bi khalqihi wa dhaba bi dhalika al khalq. Kama yanfaridu mulukud dunya. Mulukud dunya. Nah, dunya ba'dun ba'din. An ba'din bimama likihi. Hah? Oh, ana bimama likihi. Siapa yang sama kayak ana ceritakannya? Mamalik, jamak. Ya udah enggak apa-apa antum mufradnya jamak. Ya bedalah ya, antum kan. Ya, sukanya yang mufrad-mufradah. Kalau ana suka yang jamak-jamak gitu kan. Terus. Wal-uluwi alaih. Falabudda min ahadi salah satu umurin. Terus? Ima an yathaba kullu ilahin bi khalqihi wa sultanihi. Ya'luwa, dia khafif. Ya'luwa ba'dun ala ba'din. Wa imma an yakunu tahta bahri malikin. Wa kilif yatasarrafu fihim kaifa yasa'u. Wa la yatasarrafuna fihi. Bal yakunu wahdahu. Huwal ilaha. Khabar. Ya, huwanya domir sya'ad. Terus wa umul abidu al marhubuna al maqhurun quruna min kulli wajhin. Min kulli wajhin. Naam. Dari mana tadi Marwan tak? Nah, berikutnya. Kan tadi kata Ibnu Abi Iz, ya, kalau memang ada dua ilah, ya, kalau dia mampu mengalahkan, dia akan melakukan supaya dia nanti jadi penguasa tunggal. Supaya tidak ada lagi dualisme kekuasaan, dualisme keputusan. Wa ilam yaqdir ala dzalik, tapi kalau masing-masing Tuhan ini ya enggak mampu melakukan hal tersebut untuk mengalahkan, wa in farada bi khalqihi, maka dia akan memisahkan diri dengan penciptaan dia. Oh ya udahlah, saya pergi aja sama kekuasaan saya. Mana penciptaan saya? Sini, bagi hasil gitu kan. Ya, wa dhahaba bi khalqil bidzalikal khalqi, maka dia akan pergi dengan ciptaan dia. Inilah tadi di ayat. Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Wala ala ba'duhum ala ba'din. Kalau memang ada ilah di samping Allah di alam ini, maka idan kalau begitu la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Maka setiap Tuhan akan pergi dengan apa yang telah diciptakan. Gitu kan. Ya, begitu. Kayak dulu setelah Perang Dunia Kedua, ya, Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, lima negara yang menjadi pemenang perang, yang kemudian mereka menjadi lima negara anggota Dewan Veto PBB, mereka menang, mereka gabung awalnya. Jadi kemudian hari terjadi ketidakcocokan ideologi, ya, antara demokrasi dengan komunisme. Maka la dahaba kullu baladin. Ya, maka ya, setiap balad, setiap negeri pergi masing-masing. Ya, bubar gitu. Yang tadinya CS menghadapi musuh yang sama, Jepang, Jerman, wah udah kita pergi aja deh masing-masing. Gak peduli deh. Nah, Amerika sendiri bikin blok, Soviet sendiri bikin blok sendiri. Kayak begitu. Ya. Nah, ini analoginya demikian ya, biar dipahami. Kama yanfaridu muluku dunia, sebagaimana raja-raja dunia sekarang memisahkan diri, mereka bersendirian menguasai. Ba'duhum ala an ba'din bima malikihi. Ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lain memisahkan diri dengan kerajaan-kerajaan mereka sendiri. Idza lam yaqdir al-munfaridu minhum ala qahril akhar al-wal'uluwi alaih, falabudda min ahadi salasati umuri. Nah, apabila masing-masing Tuhan tadi itu tidak mampu, ya, al-munfaridu, al-munfarid, ya, Tuhan-Tuhan yang memisahkan diri itu, ya kan, dikatakan oleh Allah, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, begitu kan. Masing-masing ilah akan pergi dengan apa yang telah diciptakan. Kalau dia enggak mampu mengalahkan Tuhan yang lain, ya, Tuhan yang memisahkan diri itu, minhum diantara mereka, alal qahri akhari, untuk mengalahkan yang lain, wal uluwi alai, dan menguasai yang lain tadi, fala buddha, maka mestilah ini, ya, ini yang tidak mampu ini berada di salah satu dari tiga kemungkinan, di tiga perkara. Yang pertama, ya, yang pertama, imma ayyadhaba kullu ilahin bi khalqihi wa sultanihi, yaitu bisa jadi setiap ilah akan pergi dengan ciptaannya dan kekuasaannya. Nah, ini sebagaimana di ayat. Udahlah, ya, Dewi Sri, Dewi Sri, Anoman, Anoman, Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama, ya, kemudian apa lagi, dewa-dewa Togut, Lata, Lata, Huban, Huban, ya, siapa lagi, nah, itulah berhala-berhala sana. Wa imma ayya'luwa ba'duhum ala ba'din, atau bisa jadi masing-masing Tuhan-Tuhan itu saling menguasai satu sama lain. Ya, Yang ketiga, wa imma ayakunu tahta qahri malakin wahidin. Atau bisa jadi ya, mereka itu berada di bawah kekuasaan satu penguasa. Satu yang penguasa. Ya, yang penguasa mengalahkan mereka semua, yang lain tunduk, ya. Ya, yatasarrafu fihim. Yang satu penguasa ini yang mengalahkan mereka semua, yang menguasai mereka semua, yatasarrafu fihim, bertindak kepada mereka. Kaifa yasha'u, kepada mereka maksudnya kepada ilah-ilah yang lain, kepada tuhan-tuhan yang lain yang dikalahkan. Kaifa yasha'u, dia bertindak sebagaimana yang diinginkan. Wala yatasarrafuna fihi, sedangkan tuhan-tuhan yang kalah tadi tidak bisa memiliki, tidak bisa bertindak kepadanya, kepada satu penguasa tadi enggak memiliki kewenangan. Bal yakunu wahdahu huwal ilaha, bahkan sang penguasa tadi dialah sendirinya yang menjadi penguasa, jadi tuhan semata. Wahum, sedangkan yang dikalah-kalahkan tadi itu al-abidu, itu adalah hamba. Al-marbubun, mereka lah marbubun, mereka lah para hamba yang dikuasai. Al-maghurun, ya, yang dikalahkan, ya, yang dikuasai. Min kulli wajhin, dari segala sisi, dari segala aspek. Ya, ini paham gak sih ini? Baik. Berikutnya. Tafadhal Jumakir. Eh, siapa? Farau mau berangkat kerja ya? Kalau Jumakir gampang lah nanti. Ya. Panjang waktunya. Wah, wa in wantadab. Ala la la la. Intadama yatadibu intidab. Nah, mudah menilai amril alamin. Alamin, penalimin. Alamin, kuli, wa'eh kamu amri, min adil, min adili, dalilin. Min adali. Min adali, dalilin, ala anna, mudabbirun, ilahun, wahidun, wa malikun, wahidun, wa rabbun, wahidun, la ilaha, bil khalqi, wayu, wa la rabba, lahum siwahu. Kama kodadala dalilu tamani, tamanu'i tamanu'i ala anna khalikon khalikon alami wahidu wa rabba wairuhu wa la ilahu siwahu. Padaka tamanu'i tamanu'on tamanu'on tamanu'on, dia bukan wairuhun, sorry, ditadwin tamanu'on. Padaka tamanu'on fil fi'li wal ijari wahada tamanu'un fil ibadati wal ilahiyati. Fakama yastahilu ayyakuna bil alami rabbani khaliqani mutakawinani, kadalika yastahilu ayyakuna ilahani ma'budani. Nah, ya, kemudian kata beliau, wantidamu amril alami kullihi wa ikamu amrihi, nah, min adalli dalilin ala anna mudabbirahu ilahun. Kemudian kata beliau, maka keteraturan segala perkara urusan di alam ini semuanya, ikamu amrihi, kesempurnaan perkara, semua perkara di alam ini, ya, kalau kita melihat ke alam ini semuanya teratur, ya, bagaimana rotasi matahari, bumi, bagaimana matahari, bulan, ya, yang memberikan sinar pada bumi, jaraknya, subhanallah, jarak antara awan dengan dataran, ya, bagaimana di setiap dataran bumi ada gunung-gunung yang menjadi paku, yang memancang ke bumi sehingga bumi menjadi kuat, kokoh, tidak bergetar. Lautan-lautan yang tidak pernah kebanjiran, walaupun terus dikirim air dari mata air yang ada di gunung-gunung, ya, terus dikirim oleh air-air yang ada di mata air di rumah-rumah kita, kita lempar ke lautan, laut yang pernah banjir, tiap hari air terjun, ya, air terjun dari setiap gunung, semua ngalirnya ke air, ke muaranya ke lautan, lautan gak banjir-banjir. Subhanallah. Ini keteraturannya luar biasa. Ini kalau nggak ada yang ngatur, laut itu udah datang, udah lebih tinggi daripada daratan. Setiap hari dikirim air, ya, dikirim air, sungai, berapa banyak sungai yang ke laut-laut ini. Kalau gak ada yang ngatur, maka ketinggian laut lebih tinggi daripada daratan. Berapa ribu tahun sudah terjadi kehidupan dunia ini, Allah alam, atau berapa juta tahun. Sudah terus demikian. Belum lagi ekspor air dari atas, dari hujan. Subhanallah. Ya. Nah, kalau kita melihat, ya, bagaimana keteraturan alam ini, kesempurnaan pengaturannya, maka ini adalah min adalli dalilin. Dalil yang paling menunjukkan, dalil yang paling sempurna, ala anna mudabbirahu ilahun wahidun, bahwa sang pengatur alam semesta ini ilah, wa ilahun wahidun, ilah yang satu, gak mungkin ada dua, gak mungkin ada tiga apalagi, ya, gak mungkin. Wa rabbun wa malikun wahidun, penguasa cuma satu. Wa rabbun wahidun, Rabbnya cuma satu. Ya, kenapa? Karena kalau ada dualisme kekuasaan, ya, itu tidak akan terjadi kekompakan. Yang satu maunya sebelah sana, oh kering dulu, yang sana hujan, berantem nanti. Ya, bingung. Coba, antum punya dua pimpinan di jabatan yang sama dengan dua karakter yang berbeda, hancur antum, yang hancur antum, bingung antum. Sebelah sana nyuruh antum push up, sebelah sana nyuruh antum tidur. Push up, enggak, tidur. Nah, mau yang mana? Gimana ceritanya? Yang satu lagi ini dualisme kekuasaan. Satu lagi mutusin antum naik gaji, satu lagi mutusin turunin gaji. Kayak apa ini coba? Hah? Makanya ya, dalam rumah tangga aja cuma satu. Cuma satu. Kalau yang dipimpin banyak enggak masalah, yang penting satu, walaupun empat, tiga, dua, ya kalau satu mah gampang lah ya, udah satu ya, ya pemimpinnya tadi ya, jangan sampai udah satu pemimpinnya yang perempuan lagi, ya Allah, kemana tuh ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala Nisa, udah cuman satu pemimpinnya wanita lagi, ya Allah, turut berduka cita. Musibah kubra itu. Udah satu pemimpinnya perempuan. Ya Allah. Saya mau ke situ. Enggak boleh. Saya mau ke sini. Enggak. Saya mau itu. Jangan. Ayo, pulang enggak? Masya Allah. Maunya apa kayak begitu ya? La ilaha li khalqi ghairuh. Eh pas weri ada ya. Terlambat mulu ini. Macet di mana? Macet. Masyaallah. Semenjak nikah lagi dia masyaallah ya. Terlambat mulu ya. Masyaallah. Dulu waktu belum nikah lagi itu ya, rajin duluan terus. Ya. Kalaupun terlambat ya, cuci piring ya. Aktivitas jomblo. Mana? Ya. La ilaha li khalqi ghairu. Maka kalau begitu tidak ada ilah. Tidak ada ilah bagi makhluk ini selainnya. Wala rabba lahum siwahu. Maka tidak ada Rab bagi mereka, bagi para makhluk, kecuali dia. Satu ilah, yaitu Allah. Kama dalla dalil tamanu'i. Sebagaimana ditunjukkan oleh dalil at-tamanu'. Ya, dalil tamanu'. Ngerti ya dalil tamanu' ya? Dalil tamanu' yaitu dalil kemustahilan. Oh, kalau begini nih, oh nih, gak mungkin dong. Nah, ya begitu. Ya, ini awal ini dipopulerkan oleh kalangan mutakallimun. Ya. Jadi ayat tadi matakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la lahum ba'du ma la ba'din. Ini dalil ini ayat ini adalah dalil tamanu. Yaitu dalalah tamanu. Ya, yang dinyatakan oleh al-mutakallimun yang mereka berdalil bahwasanya sang pencipta itu satu. Dengan dalil apa? Dalil tamanu. Ya, seandainya alam dua punya dua Tuhan yang selevel, ya, maka terjadilah begini begitu. Nah, dari segala macam konsekuensi. Ya, pada katamanu'un fil fi'li wal ijadi. Ya, maka kalau begitu ya, ini adalah kemustahilan dalam fi'il, ya, dalam perbuatan, pengaturan, wal ijad dalam masalah penciptaan. Ya, masing-masing dua apa namanya? Kalau ada dua ilah ini enggak mustahil. Wa hadza tamanu'un fil ibadah, dan juga ini nanti ada kemustahilan dalam ibadah wal ilahiyah maupun ilahiyah, ketuhanan. Ya, karena kalau ada dua ilah, semuanya masing-masing ilah berebut agar dia yang disembah aja. Ya, enggak mungkin. Maka yang lain itu bukan ilah. Ya, bukan ilah. Itu hanya dijadikan ilah oleh hamba-hambanya yang kufur. Yastahilu ayyakuna lil alami rabbani khalifani mutakafian. Maka mustahil pada alam ini terdapat dua Rab, dua pencipta yang sama. Kadzalika yastahilu ayyakuna lahum ilahani ma'budan. Ya, maka demikian pula mustahil hamba ini memiliki dua ilah yang disembah. Enggak mungkin. Ya. Makanya makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Memang betul ada yang disembah selain Allah, tapi itu batil. Nah, maka tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Kecuali hanya Allah. Nah, kemudian ini bisa dipahami sini ya. Tafadhal, dibaca sini. Nah, Pak Sweri, tafadhal Pak Sweri. Mustaqirun. Apa itu butlan? Naibul fa'il ma'lum. Naibul fa'il. Fakada tabatulu. Wah, itu mudah. Ilahiyatusnaini. Mutsabbitatun li tauhid ilahiyati Arbabun. Nah, fal ilmu, maka ma'rifah, ilmu, pengetahuan bi anna wujudal alami an sunni'aini mutamatsilaini mumtani'un lidzatihi, maka pengetahuan bahwa wujudnya alam ini, adanya alam ini berasal dari dua pencipta yang selevel, semisal, itu adalah mustahil lidzatihi, dengan sendirinya. Ya, itu mustahil dengan sendirinya. Mustaqirun fil fitri, itu sudah mustaqir, sudah tertanam, terpatri, ya, dalam fitrah. Dalam fitrah hamba, maka dia akan mengetahui mustahil di alam nyata ini, alam jagat raya ini ada dua pencipta. Itu sudah tertanam sebenarnya di fitrah. Ma'lumun bisarihil aqli butanuhu, bahkan sudah diketahui kebatilannya melalui, ya, dengan sarihil aql, dengan akal yang jernih, pikiran yang waras, pasti diketahui ini batil, enggak mungkin di alam nyata ini ada dua pencipta, dua Tuhan, apalagi banyak. Tuhan Konghucu, Tuhan Shinto, Tuhan Animisme, Tuhan Musyrikin Quraisy, Tuhan Kejawen, Nyi Roro Kidul, Mbah Wong Rokso, Tuhannya Katolik, Katolik pun Tuhannya Kristen, beda lagi. Tuhan Kristen, ya, ini yang Katolik sama Protestan, Advent, ada lagi. Tuhannya Yahudi, ya, kemudian Tuhannya Hindu, Hindu aja Tuhannya banyak. Sapi Tuhan. Sapi Tuhan. Ya. Buat padi ada lagi Dewi Sri. Nanti kalau pohon jengkol lain lagi mungkin. Kalau Dewi Sri khusus padi. Jengkol Hanoman siapa? Apalah. Ini togut semuanya batil kalau begitu. Hah? Makanya kata Allah, "Fama aqnat anhum alihatuhum allati ya allati yabuduna min dunillah." Maka tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kepada mereka tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Batil semuanya. Ya, batil. Mana tadi? Ya. Fakada tabdulu ilahiyatusnain. Maka kalau begitu, batalah, ya, penetapan adanya dua ilah, dua Tuhan. Apalagi tiga trinitas. Dua aja batil, apalagi tiga, apalagi lebih. Ya. Fal ayatul karimatu. Maka ayat yang mulia ini, ayat yang mulia ini tadi ayat, ya, yaitu laukana, ya, wa ma kana Allahu ma'ahu min ilahin idan ladahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'du ala ba'din, ya. Maka ayat yang mulia ini muwafiqatun lima sabata wastaqarra fil fitri min tauhid rububiyah. Maka ayat yang mulia ini, kata beliau, ini selaras dengan apa yang telah tetap dan yang telah istaqarra, yang telah tertanam, terpatri di fitrah-fitrah hamba, ya, min tauhid rububiyah, berupa tauhid rububiyah. Dalatun musbitatun, yang menunjukkan dan menetapkan. Mulzimatun, yang mengharuskan di tauhidil ilahiyah, yang mengharuskan tauhid ilahiyah. Gitu kan, kata Ibnu Katsir gitu. Kandungan ayat ubudullaha rabbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum, kandungan ayat ini kata Ibnu Katsir bahwa Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki, penguasa alam semesta ini, ya, maka dialah yang berhak untuk diberikan ibadah dan tidak boleh disekutukan dengan selainnya dalam ibadah. Konsekuensinya begitu. Udah tahu Allah penguasa semata tunggal, esa. Lah kok malah berikan ibadah pada yang lainnya? Mau ngapain? Ya, mau ngapain? Nah, sama antum sudah digaji sama bos antum. Sama bos antum dengan gaji yang besar dan Allah ngasih kita lebih dari itu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu kan? Nikmat udara gratis. Kalau Allah tagih habis kita. Beli oksigen aja di rumah sakit berapa? Ini bertahun-tahun, puluhan tahun kita hidup, oksigen gratis, ya, organ tubuh gratis, darah gratis dialir, kesehatan gratis. Coba kalau ditagih gimana? Belum lagi rezeki, kemudahan dan seterusnya. Nah, ini sekarang bos, antum jadi pegawai, antum dikasih gaji 1 miliar per bulan. Malah antum berdedikasi kepada bos yang lain. atau enggak kerja di situ. Malah antum sibuk ke yang lain yang enggak gaji antum, enggak gaji antum sama sekali. Malah antum di situ sibuk bantuin dia, berikan dedikasi pada dia. Ya, dia enggak gaji antum. Ah, antum malah digaji sama bos yang A. Malah antum kerja sama yang B yang enggak gaji antum. Sama yang A antum dapat gaji semuanya. Kira-kira gimana tuh? Hah? Hah? Tahu diri enggak? Tapi kalau sampingan mah boleh sih. Sampingan, lah ini lagi nggak boleh itu, ya, kias itu, lagi nggak bahas profesi-profesi yang hukum profesi sampingan, ini lagi bahas ke kias masalah peribadatan, ya, bahas sampingan, lah lagi nggak bahas hukum profesi ya mah sampingan itu, ya, nanti malah disalahgunakan, kok kias ini, ya, nah itu ya, nggak boleh jadi. Sama bos kita gak boleh. Kok bisa kita malah pergi ke yang dia sendiri fakir. Bahkan kayaan kita, tapi kita malah berdedikasi ke dia, kerja sama dia. Gimana kira? Nah kayak begitu. Udah tahu Allah yang mengatur alam semesta ini untuk kita, malah kita ya, memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Maka kepada Allah, min babil aula. Lebih-lebih lagi. Ya, karena nggak bisa juga disamakan. Allah ngasih kita itu bukan cuma 1 miliar tak terhingga. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, begitu kan? Nah. Mana berikutnya? Wa qaribun. Maka yang semakna dengan itu, atau yang lebih dekat dengan makna ini. Dengan min makna hadil ayat, dengan makna ayat tadi ialah firman Allah Ta'ala, law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya pada langit dan bumi, fihi ma fi samawati wal ard, pada langit dan bumi ada ilah, ya, ada ilah selain Allah, la fasadata, maka langit dan bumi pastilah hancur, rusak, berantakan. Waqad dhanna ta'ifu anna hadha dalilu tamanu'i alladhi taqaddama dhikru. Nah, sebagian kelompok, sebagian orang-orang menyangka bahwa ayat ini adalah dalil tamanu, kemustahilan. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, gitu. Wa huwa annahu law kana lil alami sani'an ila akhir. Yaitu dalil tamanu, seandainya di alam ini ada dua pencipta, ya, maka akan saling mengalahkan atau saling dan seterusnya dari yang tadi saya disebutkan. Maka kelompok ini yang menyangka bahwa dalil ini adalah dalil tamanu, dalil kemustahilan akan adanya penetapan dua Tuhan, ini salah nih ya. Ayat ini istinbatnya, kalau kita beristinbat dengan ayat ini, bukan menyatakan adanya dua Tuhan. Bukan, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Ya, Syekh beristinbat di sini justru untuk tauhid ilahiyah. Ya, untuk tauhid ilahiyah. Ya, wafalu, mereka ini, kaum ini yang menyangka ayat ini untuk dalil tamanu, mereka keliru. Ya, mereka telah lalai an madmumil ayah dari kandungan ayat ini. Fa innahu subhanahu akhbara annahu law kana fihima alihatun ghairuhu walam yaqul arbabun. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan yang diibadahi aliha, Tuhan yang diibadahi selainnya, selain Allah. Dan Allah tidak menyatakan seandainya di langit dan bumi ini ada arbab, rob-rob, Tuhan-Tuhan yang lain. Bisa dipahami gak? Wa aidan, dan juga fa inna hada innama huwa ba'da wujudiha. Dan juga ayat ini, ya, Allah lontarkan dalam firman-Nya ini setelah keberadaan langit dan bumi tadi. Ya. Wa annahu law kana fihima wa huma mawjudatan alihatun siwahu la fasadata. Seandainya pada langit dan bumi, ya, langit dan bumi itu ada dua mawjudatan, ada dua ilah, ada ilah selain Allah, maka pasti rusak setelah keberadaan langit dan bumi. Setelah keberadaan langit dan bumi, berarti sudah diciptakan. Kalau diciptakan, yang menciptakan satu. Bisa dipahami sini? Ya. Jadi Ibnu Abil Iz Al-Hanafi beliau beristinbat dengan ayat ini bahwa ayat ini adalah dalil penetapan tauhid ilahiyah. Bukan tauhid rububiyah. Karena kalau tauhid rububiyah ayatnya laukana fihi ma arbabun wala mulukun, ya gitu. Tapi alihatun, alihah ma'bud, makhluk yang diibadahi. Baik. Bisa dipahami di sini? Ya. Baik. Wa aidan fa innahu qala. Tafadhal Jumakir. Nah, kencengin suara dikit Jumakir. Wa aidan fa innahu qala la fasadata wa hadha fasadun ba'da al-wujudi wa lam yakun lam yujada. Lam yujada. Wa dalat al-ayatu 'ala annahu la yajuzu an yakuna fihi ma'alihatun muta'aqqidatun. Bal la yakunu al-ilahu illa wahidan. Wa 'ala annahu la yajuzu an yakuna hadha al-ilahu wahidun illa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafasa wa anna fasada as-samawati wal ardi yalzamu min kawni al-ilahati fihima muta'aqqidatan. Wa min kawni al-ilahi al-wahidi ghayra Allahi. Wa annahu la salaha lahuma illa bi an yakuna al-ilahu fihima huwa Allah. Huwa Allah wahdahu. Huwa Allah. Huwa Allah. Wahdahu. Ya, bisa juga. Ya, huwanya dobil sa'ad. Bisa juga. Kalau kana lil alami ilahani ma'budani lafasada nilamu kulluhu. Tapi bagusnya huwa Allahu wahdahu la ghairahu. La ghairahu. Kalau kana lil alami ilahani ma'budani lafasada nilamu kulluhu. Fa inna qiyamahu innama huwa bil'abdi. Wabihi qamatis samawati wal ardu wa adlamu dhulmi ala al-itlaqi asyirku wa a'dalu adli at-tawhid wa tawhidul ilahiyyati mutadhaminun bi tawhidi rububiyyati duna naqsi faman la yaqdiru ala an yakhluqa yakunu ajizan wal ajizu la yasuhu an yakuna ilahan qala ta'ala أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَقَالَ تَعَالَى أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالَ تَعَالَى قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. نعم. Dari mana bacanya Syekh Jumakir? Wa'aidan. Dan juga firman Allah Ta'ala la fasadata, Allah berfirman la fasadata, maka kalau ada ilah, kalau ada Tuhan yang disembah selain Allah ya, di langit dan bumi ini, maka langit dan bumi ini akan hancur. Hada fasadun ba'dal wujud, maka hancurnya ini langit dan bumi setelah keberadaannya. Setelah keberadaannya. Jadi keberadaannya itu siapa yang menciptakan? Allah satu aja. Ya, satu saja Rabb yang Al-Khaliq, Rabb yang menciptakan. Nah, setelah diciptakan ternyata ada tandingan, maka pasti hancur langit dan bumi. Ya. Langit dan bumi pasti hancur. Enggak apa-apa. Masya Allah. Kemudian walam yakul walam yujada. Ya. Allah tidak berfirman lam yujada. Ya. Ya. Yaitu keduanya tidak didapati, tetapi ada. Keduanya ada. Laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Nadalatil ayatu, maka ayat ini menunjukkan ala annahu la yajuzu, bahwa tidak boleh ayakuna fihima, ya, bahwa ada ayakuna fihima alihatun muta'adidatun, bahwa tidak boleh pada keduanya, pada langit dan bumi ada ilah, ada Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam. Bala yakunu al ilahu illa wahidan, bahkan iklan ereking dulu ya kawan. Ya bahkan, ya mestilah ilah yang, bahkan tidaklah ilah itu melainkan ilah yang satu. Wa ala annahu la yajuzu ayyakuna hadzal ilahu alwahidu illallahu subhanahu wa ta'ala. Dan juga bahwa tidak boleh bahwa ilah yang satu itu kita katakan kepada selain Allah, melainkan itu hanya kepada Allah Ta'ala semata. Wa anna fasada samawati wal ardi yalzamu min kaunihil alihati fihima muta'adidatan. Dan bahwa kerusakan langit-langit dan bumi, ya, ya, terjadinya ini semua karena ilah-ilah pada langit dan bumi itu Tuhan-Tuhannya beraneka ragam. Wa min kaunil ilah, wa min kaunil ilahi al-wahidi ghairallahi. Ya, dan juga karena terdapat, ya, Tuhan yang lain selain Allah, ya. Karena terdapat Tuhan yang satu itu ternyata bukan Allah, maka akan hancur juga. Wa annahu la salaha lahuma illa ayyakuna al-ilahu fihima huwallahu wahdahu la ghairah. Dan bahwa tidak ada kebaikan bagi langit dan bumi kecuali ilah bagi langit dan bumi itu adalah Allah semata, bukan selainnya. Falau kana lil alami ilahani ma'budani, seandainya di alam ini ada dua ilah, dua sembahan yang diibadahi, la fasada nidhamuhu kulluhu, maka keteraturannya, sistem-sistemnya ini akan rusak, hancur semuanya. Fa inna qiyamahu innama huwa bil adli. Ini akan hancur karena ada dualisme keputusan, dualisme kekuasaan. Ya. Maka dan juga sesungguhnya qiyamahu, tegaknya langit dan bumi ini, ya, innama huwa bil adl, yaitu dengan keadilan. Wa bihi qamatis samawati wal ard, dengan keadilan inilah tegaklah langit-langit dan bumi. Wa adlamu zulmi alal itlaqi asyirku, dan sezalim-zalim, kezaliman yang paling zalim secara mutlak adalah kesyirikan kepada Allah, dan adil yang paling adil adalah tauhid. Jadi ngerti sini ya, paham ini ya. Jadi Allah di situ tidak menyatakan laukana fihima alihatun, ya Allah tidak menyatakan arbabun, ya. Maka kesimpulannya, ilah yang hak ialah dialah yang menciptakan semata. Dan ayat ini, ya, pada tauhid ilahiyah, yaitu laukana fihima alihatun, nah ini, seandainya pada langit dan bumi terdapat alihatun illallah, ada Tuhan yang disembah selain Allah. Ya. Namun yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa tauhid ilahiyah itu didahului dulu oleh tauhid rububiyah. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Dan tauhid ilahiyah mutadamminun li tauhid rububiyah dunal aksi. Dan tauhid rububiyah itu kandungannya adalah tauhid rububiyah. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ibnu Katsir menafsirkan ayat ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum. Ubudu rabbakum alladzi ubudu rabbakum. Gimana ayatnya? Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum, ya, walladziina min qablikum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Dan salam. Jadi ikhwah, ini kan tauhid uluhiyah. Wa'budu rabbakum. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Kita mesti beribadah hanya kepada Rabb, kepada Allah. Alladhi ya, alladhi khalaq, alladhi apa namanya? Alladhi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian. Tauhid apa ini? Rububiyah. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Tauhid rububiyah. Maka kata beliau, kandungan tauhid ilahiyah itu mencakup tauhid rububiyah. Ya, tidaklah seorang bertauhid dengan tauhid ilahiyah, pasti dia bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ya, seorang beribadah kepada Allah semata, tidak memberikan peribadatan kepada selain Allah, dia hanya mendedikasikan hidup dia. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tidaklah dia menyatakan demikian setelah dia mengetahui Allah yang menciptakan, mengatur dan semesta, memberi rezeki, mengatur kehidupan, menghidupkan, mematikan, dan yang memiliki kewenangan atas segala alam ini. Begitu. Ya, kata beliau, dunal aksi, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Jadi tidak ada kelaziman orang bertauhid dengan tauhid rububiyah, dia pasti bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah dia dimiliki oleh musyrikin Quraisy. Bahkan kemarin yang disebutkan ya, pembunuh Nabi Saleh dan keluarganya, setelah mereka membunuh apa? Ya, taqasamu billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Ya. Musyrikin Arab Quraisy ketika perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah, ya, mereka mengingkari ditulisnya nama Rasulullah. Muhammad Rasulullah, enggak terima kita. Kalau kita mengakui kamu Rasul Allah, ya kelar masalah, gak ada peperangan. Ya. Dan yang disepakati oleh mereka adalah nama Allah, Bismillah. Bismillah ya kita akui ya. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, saya ulunullah. Seandainya engkau Nabi bertanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka menyatakan Allah. Ini akidah fitrah mereka. Mereka mengakui. Mereka mengakui. Ya, Raja Abraha datang pasukan gajah mau ngancurin Ka'bah yang menjadi simbol kebanggaan orang Arab Mekah, yang ini mereka katakan Baitullah, rumah Allah, ya, rumah Allah. Orang-orang Yaman dari pasukan gajah Abraha, ya, ketika singgah di tepi-tepi kota Mekah, merampas ternak mereka, datanglah utusan mereka yaitu Abdul Muttalib, ya, musyrik, seorang musyrik Abdul Muttalib, ya, datang. Dikira Abraha mau meminta diplomasi agar dibatalkan penyerangan terhadap Ka'bah. Ternyata malah minta ternak-ternak. Sehingga Raja Abraha mengatakan, loh kirain cuma urusan ternak, kirain mau urusan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Kalau ternak urusan kami, itu hak kami. Kalau Ka'bah, ya itu kamu urusannya sama Allah. Tauhid rububiyah? Nah. Ya. Nah, tapi mereka beribadah pada selain Allah. Ya. Kalau dikatakan mereka beribadah kepada Lata, Uzza, Huban, Manat, ya, mereka mengatakan mana abuduhum illa liqarribuna ila ilaman. Ilaman ila Allahi zulfa. Kita tidak beribadah kepada mereka kok. Kita cuman mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tauhid rububiyah. Tapi enggak mengilzamkan mereka bertauhid dengan tauhid ilahiyah. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajak kepada mereka untuk beribadah kepada Tuhan yang satu, mereka malah mengatakan aja'alal ilaha ilahan wahida, apakah si Muhammad ini hendak menjadikan Tuhan kita itu Tuhan cuma satu? Satu aja? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini sungguh aneh. Ya. Mereka kan lana huban walakum lana huban wa malakum huban. Lana manat, wa malakum manat. Bangga dengan masing-masing Tuhan. Nah, faman la yaqdiru ala ayyakhluqa yakunu ajizan. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk menciptakan, berarti dia ajiz, lemah. Wal ajizu la yasluhu ayyakuna ilahan. Sedangkan yang lemah, maka dia tidak berhak menjadi ilah. Dia tidak berhak menjadi Tuhan. Allah Ta'ala berfirman, ayyushrikuuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada yang tidak bisa menciptakan sedikit pun, dan mereka pun diciptakan, malah mereka beribadah kepada itu. kepada berhala enggak bisa menciptakan. Berhala itu justru diciptakan. Mereka yang pahat sendiri. Mereka yang susun sendiri. Allah Ta'ala berfirman, "Apa may yakhluqu kaman la yakhluq?" Ini istifham ingkari. Apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Apala tadzakkarun? Kenapa kalian tidak ya berpikir, mengingat? Wa kadzalika qauluh. Demikian pula firman Allah, "Qul kana kullau kana ma hu alihatun kama yaqulun, idan labtaghaw ila dzil arsy sabila." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, seandainya ada ilah yang lain, ada sembahan yang lain di samping Allah sebagaimana yang mereka katakan, kalau begitu ilah-ilah itu akan mencari jalan kepada Rabbul Arsy, kepada Allah yang memiliki arsy. Nah, ya Abu Aqilah, tafadhal. Sampai sini ngerti ya? Ya. Paham ya? Jadi makna ya tauhid ya, ilahiyah itu mencakup tauhid rububiyah. Bahwasanya tidak mungkin seorang ya beribadah kepada Allah, bertauhid uluhiyah, ya kemudian dia mengingkari tauhid rububiyah. Ini enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Dia beribadah kepada Allah tapi dia meyakini bahwa pantai selatan penguasanya bukan Allah, Nyi Roro Kidul. Enggak mungkin kayak begini. Enggak mungkin. Dia beribadah kepada Allah tapi dia meyakini bahwa hutan sebelah sana penguasanya Bahwa Rokso, kan enggak mungkin. Pasti cacat tauhid uluhiyahnya. Ya enggak? Kalau dia mengakui pantai selatan ada Tuhan selain Allah, penguasa selain Allah, cacat tauhid uluhiyahnya. Apa bentuk cacatnya? Ya jelas mereka sedekah laut, larung saji. Akhirnya berikan sembelihan, berikan sembahan, bertakarrub kepada yang diakui sebagai saingan Allah di pantai selatan tersebut. Kan begitu? Berarti mereka enggak bertauhid dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Kan begitu? Ngerti enggak anda? Jadi enggak mustahil ada orang yang bertauhid dengan tauhid uluhiyah kufur pada sebagian tauhid rububiyah. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya? Nah, pasti seorang bertauhid dengan tauhid uluhiyah dia beriman dengan tauhid rububiyah. Rububiyah ini adalah fitrah jalan dia menuju tauhid rububiyah. Afan uluhiyah. Ya, tauhid ibadah. Ah, Syekh Yanto Abu Aqilah. Ya ngerti ya? Jadi ya, paham sini ya. Ah, masya Allah. Kerasin suara antum Abu Aqilah. Kencengin dikit. As-Sajdah di surah As-Sajdah maksudnya. wa wali an imrana wa suratul ikhlasi bi kamaliha wa ghairi dhalika. Kedua, bahwa tauhid talabi wal qasdi mislu ma qadamalathu as-suratu qul ya ayyuhal kafirun wa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wa awwali surati tanzilul kitabi wa akhiriha wa awwali surati yunus wa awsatiha wa akhiriha wa awwali surati al-a'raf wa akhiriha wa jumlatu wa jumlatu surati al-an'am. Nah, fihima lil mutaakhirin qawlan. Fihima lil mutaakhirin qawlan. Pada dua ayat ini, itu ayat yang pertama, ya, ayat yang pertama tadi apa? Wa ma kana ma'ahu min ilahin idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'du mala ba'din, dan tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar di samping Allah. Kalau memang ada, kalau begitu setiap ilah akan pergi dengan ciptaannya dan mereka akan mengalahkan satu sama lain. Dan ayat berikutnya apa? Law kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Keduanya ini yang mana ini? Wa fihima apa dua ayat terakhir di atas? Apa ma yakhluq kaman la yakhluq? Apala tadakkarun qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulu idan labtaghaw ila dzil arsy sabila. Oh ini. Nah, bukan yang dua ayat tadi, yang ini. Ya, dua ayat terakhir ini, dua ayat ini. Ya, kata beliau, maka kalangan mutaakhirin itu punya dua pendapat terkait dua ayat ini. Haduma salah satunya ialah lattakhadhu sabilan ila mughalabah. Ya, jadi seandainya ada dua ilah, ya, seandainya ada berilah-ilah yang berbilang, maka lattakhadhu ila dzil arsy sabila, gitu kan? Maka tentulah mereka mencari jalan-jalan kepada Rabb. Ya, maka niscaya mereka akan ittakhadhu sabilan ila mughalabah. Mengambil jalan untuk mengalahkan yang lain. Pasani wa huwa sahih, yang pendapat yang kedua ini yang benar, al-manqul anis salafi, yang dikutip dari salaf semisal Qatadah dan yang lainnya, wa huwa alladhi dzakarahu Ibnu Jarir, yang ini yang disebutkan oleh Ibnu Jarir, ya. Ibnu Jarir di footnote ada di ana itu. Di antum mana enggak footnote? Wa huwa al-imamu al-imamu. Ya, imam. Ya, adalah imam yang berilmu, yang mulia, seorang yang mujtahid, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, ya, bin Yazid At-Tabari, sahibu tafsanif, ya, pemilik berbagai karya, banyak karya yang badi'ah, yang luar biasa, allati tadullu ala sa'ati ilmi, yang menunjukkan, ya, akan luas ilmunya, ya, di antum gak ada, gak ada di antum. Barok ada enggak? Oh, berarti antum bukunya cetakan sama kan? Tahqiq Abdul Muhsin At-Turki dan Tahqiq Shuaib Al-Arnaud. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Wah. Tahqiq terbaik ini. Buku antum mana? Enggak ya? Itu? Enggak. Wah, murah aja mah. Ganti dong. Ada. Ya. Mana tadi? Nah, Ibnu Jarir yang ini disebutkan oleh Ibnu Jarir lam yadhkur ghairah. Ya. Ghairah. Maf'ul dari yadhkur lah. Dan beliau tidak menyebutkan selainnya. La takhadhu sabilan bi taqarrubi ilaih. Maksudnya apa? Tuhan-tuhan ini pastilah akan mengambil jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. sesungguhnya Al-Quran ini adalah peringatan, maka barang siapa yang menginginkan, maka dia akan niscaya dia akan mengambil jalan ya menuju Rabbnya. Wadzalika annahu qala, yang demikian itu bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, lau kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, seandainya ada ilah yang lain, ada Tuhan yang lain selain Allah sebagaimana yang mereka katakan, wahum lam yakulu, mereka tidak mengatakan innal alama lahu sani'an, alam ini punya dua pencipta, bal ja'alu ma'ahu alihatan, namun mereka menjadikan Tuhan di samping Allah, ittakhaduhum syufa'a, maka pasti mereka akan menjadikan mereka Tuhan-Tuhan tadi sebagai pemberi syafaat mereka saja. Waqalu, dan mereka mengatakan, na ma na'buduhum, kita tidak beribadah kepada Tuhan-Tuhan ini illa liqarribuna ilallahi zulfa, ya, melainkan agar Tuhan-Tuhan ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, bikhilafil ayatil ula, ini berbeda dengan ayat yang pertama. Summa tauhid alladzi da'at ilaihi rusulullahi, kemudian tauhid yang didakwahkan oleh para rasul Allah, ya, nazalat bihi kutubuhu, yang dengannya kitab-kitab Allah itu turun, itu tauhid nau'an, itu tauhid ada dua, ya. Jadi di sini pensyarah Ibn Abil Is Al-Hanafi menyebutkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi dua, ya, tauhidun fil isbati wal ma'rifati wa tauhidun fit talabi wal qasdi. Nah, itu tauhid isbat dan ma'rifah, dan tauhid talab dan qasd. Ini tapi perhatikan ya, ikhwah, dua jenis tauhid ini mengandung tiga jenis tauhid yang kita kenal, yang sudah disebutkan oleh Ibn Abil Is awal-awal. Uluhiyah, rububiyah, asma, asma wa sifat. Ya. Kalau tauhid ma'rifah itu tauhid rububiyah. Ya, kan Ibn Abil Is di sini menyatakan, ya, tauhid nau'an, tauhidun fil isbat wal ma'rifah. Kalau tauhid isbat itu tauhid sifat. Paham antum? Isbat tauhid sifat, antum menetapkan sifat-sifat Allah, itu namanya tauhid isbat. Ngerti sini? Nah, tauhid ma'rifah, ya, tauhid ma'rifah adalah tauhid rububiyah. Tauhid ma'rifah, antum mengetahui Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Itu namanya tauhid ma'rifah. Tauhid apa namanya? Rububiyah. Kalau tauhid isbat, tauhid asma wa sifat. Sudah, antum menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah. Jadi jangan salah pahami, oh, kalau begitu beda dong antara tauhidnya Ibn Abil Is dan Hanafi dan tauhid salafi zaman sekarang. Loh, sama. Di awal-awal pengkajian kita pertemuan kedua atau pertama sudah dijelaskan tauhid dibagi menjadi tiga, ya, jangan salah paham. Ya, berikutnya kata beliau, wat tauhidun fit talab wal qasad, dan tauhid dalam talab dan qasad. Ya, tauhid talab wal qasad itu tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Ya, jadi ini semua walaupun beliau sebutkan dua, itu ujung-ujungnya kan ketiga, kembali kepada tiga pembagian tauhid yang kita kenal. Ya, jadi tauhid rububiyah itulah tauhid ma'rifah, ma'rifatullah, ya. Nah, kan antum di usul salasa kan ada ketemu begini kan, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabb Anda, gitu kan? Jawabannya apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di usul salasa, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya dan makhluk-makhluknya. Bima arafta rabbak, gitu kan ditanya di usul salasa. Dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Dengan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya dan makhluknya. Berarti ini rububiyah. Ngerti sini Pak Adri? Nah. Paham enggak sini Jumakir ya? Pak Yusuf? Nanti Pak Yusuf. Nah, Pak Warno? Insyaallah ya. Jangan dipahami, oh ini beda nih Ibn Abil Is sama Salafi Wahabi zaman now. Nah, ya, gak paham gitu. Ya. Kemudian Fal awal, maka yang pertama tauhid isbat wal ma'rifah, berarti ini tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Huwa isbatu haqiqati dzati rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'ali wa asma'ihi. Nah, ini dijelaskan lagi oleh beliau dengan rinci lagi. Apa itu tauhid? Yang pertama, tauhid isbat dan ma'rifah, dia adalah penetapan hakikat zat Rabb Allah Ta'ala. Ini tauhid rububiyah. Dan sifat-sifatnya, perbuatannya, dan nama-namanya. Tauhid asma wa sifat. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Fi dzalika kulli, dalam hal itu semuanya. Ini tauhid asma wa sifat. Kama akhbara bihi an nafsihi, sebagaimana yang Allah kabarkan tentang dirinya sendiri. Ya Allah memiliki dalam zatnya. Allah punya tangan, punya wajah. Ya. Kemudian dia tinggi. Kemudian mengenai asma sifat, banyak sekali dia punya sifat beristiwa di atas ars, dia turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, dia merahmati hamba, ya, mengadab hamba, kemudian dia mengampuni hamba, ya, mencintai hamba, dan merindui hamba, itu tauhid sifat. Wa kama akhbara rasuluhu, sebagaimana yang dikabarkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengabarkan kepada kita, ya, bagaimana nama-nama dan sifat Allah. Qad afsah al-Qur'anu an hadzal naw'i kullal ifsah. Kalau afsahan ini maknanya menyatakan, ya. Afsahan. Al-Qur'an menyatakan tentang jenis ini, ya, tauhid ini, yaitu tauhid rububiyah dan asma sifat. Atau yang istilah beliau yaitu tauhid isbat wal ma'rifah, tauhid al isbat wal ma'rifah. Al-Qur'an menjelaskan ini kullal ifsah dengan sangat jelas, ya, kama fi awalil hadits, sebagaimana di awal surah al hadid, ya, sebagaimana di awal surah al hadid. Kemudian di surah Taha, di akhir surah al hasyr, ya, tentang nama-nama Allah itu kan, wallahu alladhi, dan seterusnya, wa awal alif lam mim tanzil as-sajadah, kemudian di awal-awal surah Ali Imran, kemudian di surah Al-Ikhlas bikamaliha, secara keseluruhannya, ya, secara keseluruhannya itu kan Al-Ikhlas semuanya namanya itu adalah semua dari ayat pertama sampai ayat terakhir tentang sifat-sifat Allah, ya, wa ghairi dzalik, dan seterusnya. Wasani yang kedua, tauhid al-talab wal qasad. Ini tauhid apa namanya, ikhwah? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Ini sudah dibaca belum? Ya. Mislama tadammanat suratu ya ayyuhal kafirun. Semisal yang terkandung dalam surah Al-Kafirun, kuliahil kafirun. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kalian, kita menuju kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Itu kalimat bahwasanya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, dan juga di awal surah At-Tanzil, Tanzilul Kitab, dan akhirnya surah awal surah Yunus, dan pertengahannya dan akhirnya awal surah Al-A'raf, dan akhirnya wa jumlatu suratul an'am, dan beberapa surah Al-An'am. Nah. Jumakir udah baca Jumakir? Hah? Udah. Nah, Pak Adri. Qala syarih rahimahullah, "Ghalibu suwaril Qur'an mutadhamminatun li nawqit tauhid." Bal kullu suratin fil Qur'an, bal Qur'anu imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi, wa huwa tauhidul ilmi al-khabar. Wa amma da'watu ila ibadatihi wahdahu la syarika lahu, wa khalqu ma'iyuhu. Antum yang mana anak kehilangan antum? Yang mana? Wa amma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Terus wa hah wa khalqi wa khal'i, khal'i itu adalah ma'tuf ke ibadah, ibadati, da'watun ila ibadatihi wa ila khalqi wa ila khal'i wa ila wa khal'i ma yubad الطلب. وأما أمر ونهي وإلزام بالطاعة فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وأما خبر عن إكرامه لا لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد. وأما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقب وما يحل بهم في العقب من العذاب فهو في العقب من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau di anak alladzina an'ama alaihim. Ini kutipan apa? Bukan kutipan ayat. Kalau di antum kutipan ayat ya. Alhamdulillah. Oh, terus alladzina faraqu at-tauhid wa kadzalika syahida Allah li nafsihi alladzina faraqu ya. Faraqu tadi kan? Syahida di sini. Hah? Wa kadzalika syahida Allah li nafsihi. Enggak, atasnya. الذين فارقوا التوحيد وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أن إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد ورد على جميع الطوائف الضلال. فتضمنت أجل شاهدة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. Masya Allah, dia mau jam 8 lagi aja. Hampir 2 jam kan? Dari mana Pak Adri baca? Ghalibu suar di Quran. Ya. Wa ghalibu suar, suar kan jamak dari surah ya. Maka mayoritas surat-surat di Al-Quran itu mutadaminun li naw'ai at-tauhid. Ya, itu mencakup dua jenis tauhid. Dua jenis tauhid maksudnya tadi tiga. Ya, dua jenis tauhid. Karena tauhid al-isbat wal ma'rifah, rububiyah dan asma sifat. Tauhid talab wal qasad itu tauhid uluhiyah. Jadi seluruh kata beliau mayoritas Quran itu mencakup dua jenis tauhid yang artinya tiga jenis tauhid yang kita kenal. Bal kullu suratin fil Quran. Bahkan semua surat di Quran itu mengandung ya unsur tauhid ini semua. Kalau di buku ana ada footnote, ya, ada komentar dari bentahkik. Ya. Ghalibu suwari Qur'an, bal kullu suratin fil Qur'an, fahiyya mutadaminatun linaw'ai at-tauhid, bal naqulu qawlan kuliyan. Kata bentahkik, bahkan kami katakan, ya, ini dengan qawlan kuliyan. Yaitu firman Allah ini yang secara totalitas, inna kulla ayatin fil Qur'an fahiyya mutadabbinatun li tauhid. Semua ayat di Qur'an itu mencakup tauhid. Ya, syahidatun bihi. Qur'anlah yang menyaksikannya. Da'iyatun ilaih, yang mengajaknya. Jadi, semuanya. Ya. Kalau ayat-ayat tentang ubudu rabbakum, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, huwallahu alladhi khalaqas samawati wal ard, itu jelas kayak begitu. Tauhid uluhiyah, rububiyah, semua sifat, begitu kan? Itu jelas Allahu khaliqu kulli syai. Itu jelas tauhid rububiyah. Ya. Ya qaumi ubudullaha ma lakum ilahin ghairu. Itu jelas tauhid uluhiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan ibudullaha wa jitanibut taghut. Itu jelas tauhid. Ya, tauhid rububiyah. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Bal yadahu mabsuutatan. Yumsitu kay ya. Kemudian ayat-ayat yang lainnya itu jelas. Tauhid. Nah, sekarang secara keseluruhan itu gimana ceritanya? Ya, gimana ceritanya? Kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi, semisal kisah Nuh dan kaumnya, Hud dan kaumnya, Lut dan kaumnya, kisah nabi kita Muhammad SAW dengan musyrikin, itu semua adalah tentang tauhid. Ya, maka kebahagiaan suatu kaum, kesuksesan suatu kaum di Al-Quran yang Allah ceritakan, itu diajari tauhid. Kemudian kebinasaan satu kaum, diadabnya satu kaum dalam kisah-kisah, itu liajri mukhalafati tauhid, karena penyelisihan terhadap tauhid. Ya, Quran menceritakan tentang surga neraka. Ya, surga neraka. Surga adalah ganjaran pahala yang Allah berikan pada ahli tauhid. Neraka azab, siksaan, kemurkaan, laknat dan seterusnya, itu adalah hukuman, sanksi yang Allah berikan kepada ahli syirik, ya, atau orang-orang yang menyimpang dalam perkara tauhid. Apalagi di Al-Quran selain khobar-khobar berupa kisah surga neraka, kisah nabi-nabi terdahulu, apalagi hukum, hukum-hukum sholat, wudu, tayamum, waris, hutang, ya, khobar larangannya, ya, itu semua mukamminat tauhid. Iman bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka Allah sebutkan bagaimana menambah keimanan dengan melakukan amal-amal. Disebutkan naqimu shalawatu zakah. Ya. Disebutkan hukum-hukum. Nah, ini akan meningkatkan tauhid. Allah larang, ya. Allah larang zina, khamr, riba. Allah larang semua yang diharam-haramkan. Itu untuk menyempurnakan tauhid, karena kalau melakukannya akan mengurangi tauhid. Al iman yazid wa yanqus, yazid bi ta'ah wa yanqus bi maksiyah. Begitu kan, paham sini? Ngerti ya? Jadi Quran semuanya tentang tauhid. Ini dijelaskan pula oleh Al Imam Ibnu Qayyim di kitab beliau As-Sawa'iq, Sawa'iq Mursalah. Ya, Quran semuanya, enggak mayoritas, semuanya. Ya. Beliau menyatakan bal kullu suratin fil Quran. Fa innal Qur'an imma khabarun anillahi wa asma'i wa sifati wa af'alihi. Qur'an itu ya, apakah itu dalam bentuk kabar tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, maka ini adalah tauhid ilmi al-khabari. Wa imma, ataupun Qur'an itu bisa dalam bentuk dakwatun, dakwah, seruan ila ibadati wahdahu, kepada peribadatan kepada Allah semata, la syarika lahu, yang tidak sekutu baginya, wa khalqi, dan penanggalan atau meninggalkan, mayubadu min dunihi, apa-apa yang disembah selainnya, bahwa tauhidul iradi wa talabi, maka itulah tauhid iradi dan talab. Itu tauhid apa namanya? Tauhid iradi wa talab, tauhid uluhiyah. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bita'atihi, atau Quran itu bisa jadi dalam bentuk perintah, larangan, dan keharusan untuk taat kepadanya, padalika min hukuki tauhidi wa mukammilatihi, maka ini diantara hak-hak tauhid dan penyempurnanya. Wa imma khabaran an ikramihi, atau bisa jadi Quran itu tentang kabar pemuliaan Allah li ahli tauhid, kepada orang-orang yang mentauhidkannya. Wa ma fa'ala bihim fid dunya, dan apa yang Allah lakukan kepada mereka di dunia. Wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah, dan apa yang Allah muliakan mereka di akhirat. Fa hadza jazaa'u tauhid, maka ini balasan dari tauhid. Ya, di surah Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini ganjaran bagi ahli tauhid dunia dan akhirat. Perhatikan ya ikhwan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bertauhid, walam yalbisu imanahum bidzulm, dan yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman. Apa kedzaliman di sini? Innasyirka ladzulmun adzim. Ya, kesyirikan. Dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, memurnikan tauhid. Dapat ganjaran, ulaika lahumul amnu. Mereka inilah yang dapat keamanan. Kata para mufassirin, yang terlebih kasir dapat keamanan di dunia, dapat keamanan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka dapat hidayah. Kata Ibnu Katsir, dapat hidayah di mana? Di dunia. Sehingga ahli tauhid dia dapat hidayah dalam peribadatan kepadanya. Dia tidak hanya bertauhid, dia beribadah di atas sunnah. Tapi orang yang enggak bertauhid enggak dapat hidayah, maka mayoritas mereka yang larung saji, yang sedekah laut, mereka itulah yang bikin bid'ah-bid'ah. Enggak percaya, survei sendiri. Mereka yang larung saji, mereka yang suka narok tumbal, mereka yang suka datang ke dukun, yang pesugihan, mereka itu yang bid'ah-bid'ah dalam ibadah. Ya, kenapa? Gak dapat jaminan dari Allah, dapat hidayah di dunia, dan di akhirat gak dapat keamanan. Ya, gak dapat keamanan. Ngeri kalau gak dapat keamanan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan kalbu yang selamat. Yang selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid. Nah, kemudian wa imma khabarun an ahli syirki, atau bisa jadi Quran itu tentang kabar ya dari pelaku kesyirikan, dari para pelaku kesyirikan. Wa ma fa'ala bihim fit di dunia wa minan nikal, dan apa yang Allah lakukan kepada mereka di dunia berupa nikal, iqab, hukuman. Wa ma yahullu bihim fil uqba minal adab, dan apa yang mereka dapatkan di uqba, di hari kesudahan di akhirat, berupa adab. Fahuwa jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid, maka itu adalah balasan bagi orang yang keluar dari hukum tauhid. Fal qur'anu kulluhu fit tauhidi wa huquqihi wa jazaa'ihi, maka Quran semuanya tentang tauhid, hak-hak tauhid, ganjaran tauhid, wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim, dan yang berkaitan tentang kesyirikan, pelaku kesyirikan, balasan mereka. Kan di Al-Quran begitu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billah faqad haramallahu alaihi jannah la in asyraka la yahbatanna amaluhu wa la takunanna minal khasirin. Kan di Al-Quran begitu aja tuh. Ya. Semuanya tentang tauhid, walaupun hukum-hukum tauhid. Agar semakin taat tauhid meningkat, agar tidak terjatuh ke dalam maksiat, tauhid akan merosot. Begitu aja. Maka ayat alhamdulillahirabbil alamin ini tauhid. Tauhid apa ini? Tauhid ma'rifah wal isbat. Ar-Rahmanirrahim, tauhid, tauhid apa? Al-isbat. Tauhidun maliki yaumiddin, tauhid apa? Al-ma'rifah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhidun, tauhid apa ini? Talak wal qasar. Ini kita pakai istilah Ibn Abil Is, ya. Kita pakai istilah. Kalau tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat, itu kita biasa, ya. Di Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kita biasa dapetin itu, kan? Sekarang kita pakai istilah Syekh Ibn Abil Is Al-Hanafi. Ihdinas siratal mustaqim. Ini tauhidun mutadamminun li su'alil hidayah ila tariqi ahli tauhid. Nah, ini adalah tauhid yang mencakup permintaan hidayah agar kita diberikan petunjuk ke jalan ahli tauhid. Alladzina anamallahu an'ama alaihim, yaitu orang-orang yang telah Allah berikan nikmat pada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat, yaitu kalangan ahli syirik, orang yang tidak bertauhid, ahlul kitab. Ya, ahlul kitab Yahudi dimurkai, mereka tahu kebenaran enggak mau mengamalkan. Walad dolin, orang sesat Nasrani, mereka mengamalkan tanpa pengetahuan. Alladzina faraqu at-tauhidan, yang mereka menyelisih tauhid. Ya. Wa kadzalika syahidallahu li nafsihi bi hadza at-tauhid. Demikian pula Allah menyaksikan dirinya dengan dirinya sendiri tauhid ini. Wa syahidat lahu bihi malaikatuhu wa anbiya'uhu wa rusuluhu. Bahkan malaikatnya pun ikut menyaksikan, para nabinya, rasul-rasulnya juga ikut menyaksikan. Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain dari Dia, dan juga malaikatnya, ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist, yang tegak dengan keadilan. La ilaha illahu al-azizul hakim. yang tidak ada ilah kecuali Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Fatadammanat hadhil ayatul karimatu isbata haqiqati tauhid. Maka ayat yang mulia ini menetapkan ya, menetapkan hakikat tauhid. Ini jelas ini ya. Enggak perlu dirinci lagi ya, tadi udah ya. Warradd ala jami'i tawaifid dalal, dan ayat ini juga mencakup sanggahan atau bantahan terhadap kelompok-kelompok, seluruh kelompok sesat. Fatadammanat ajalla syahadatin. Ayat ini juga mencakup persaksian yang paling mulia, yaitu persaksian tentang tauhid. Wa adzamaha, dan yang paling agung. Wa adalaha, yang paling adil. Wa asdaqaha, dan yang paling jujur. Min ajalli syahidin, berupa yang apa, para saksi yang paling mulia. Bi ajalli masyhudin, dan yang dipersaksikan dengan yang di objek persaksian yang paling mulia. Itu objeknya adalah la ilaha illallah, menyatakan tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, dan para saksinya ialah Allah, malaikatnya, dan ulul ilmi. Itu yang dikatakan oleh Nabi Is, sini adalah rasul dan para nabinya. Ada berapa lembar di buku antum, Pak Adri? Berapa halaman? 4. Cukup dulu deh ya. Aduh capek ini. Ada yang mau tanya silakan. Mau nanya, protes, kritik, ya silakan. Tepat dulu.